Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, hafizuni wa hafizakumullah. Kita sudah memasuki penjelasan yang pertama tentang al-mubtada dari kelompok isim yang dihukumi marfu, di mana mubtada ini adalah isim marfu terletak di awal jumlah. Ini hukum asal dari mubtada yang harus kita ingatkan. Jadi mubtada harus isim, jadi hukumnya marfu. Kalau ada kata-kata marfu, bagaimana ikhwah yang harus kita ingat? 9 isim beserta tanda rafa'nya. Yaqa'u fi awalil jumlah, yang terletak di awal jumlah. Penjelasan tentang al-mubtada yang kedua kita lihat di halaman 27 dan dilanjut di halaman 28 di kitab yang saya pegang. Sama benda? Tidak. Al-mubtada'u yakunu mubtada terjadi imma isman mu'raban. Jadi mubtada terjadi yang pertama, imma ada kalanya isman mu'raban, isim mu'rab. Baik. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang lewat, contoh-contoh yang terdahulu. Oke, saya jelaskan sedikit biar lebih difahami. Jadi mubtada nanti bentuknya pertama isim mu'rab. Isim mu'rab itu berarti isim yang harakatnya dapat mengalami perubahan. Contoh yang sudah kita sebutkan dahulu seperti lafaz Muhammadun. Muhammadun ini isim mu'rab. Karena bisa dibaca Muhammadun, bisa dibaca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Itu contoh isim mu'rab. Nah, ketika dikatakan mubtada itu yang pertama bentuknya isim mu'rab, berarti yang kita ingat, oh berarti isim yang harakat akhirnya dapat mengalami perubahan. Nah, sampai sini Nah, kalau menjadi mubtada berarti isim mu'rab tersebut harus di rafa'. Nah, atau lebih ringkas untuk kita mengingat, isim mu'rab itu adalah 9 isim yang sudah kita sampaikan. Isim mufrad, isim musanna, terus jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, al asmaul khamsa, terus isim maksur, isim manfus, kemudian ismul ladzi la yansarif. Itu isim mufrad. Paham apa? Ini tidak ada kesulitan insyaallah untuk nomor 1. Yang kedua, au isman mabniyan. Mubtada yang berikutnya itu bentuknya bisa isim mabni. Isim mabni berarti isim yang harakatnya selalu tetap, terbangun di atas apa dia. Seperti lafaz yang sudah kita sampaikan dahulu, pembahasan isim mabni. alaihi, itu kan selalu tetap, enggak mengalami perubahan. Itu contoh dari isim mabni. Lihat dalam kurung dhamirun. Contoh dari isim mabni adalah seperti isim dhamir. Dhamir apa ya, Pak? Kata ganti yang untuk menggantikan. Dan lafadznya itu seperti saya, aku, kamu. Jelas ya? Terus dia, itu namanya isim dhamir untuk menggantikan isim dhamir. Lah, dhamir yang menjadi mubtada itu adalah jenis dhamir raf'in munfasilun. Itu harus diingatkan dulu. Jadi isim dhamir yang nanti akan menjadi mubtada itu adalah dhamir raf'in munfasilun. Itu di pelajaran shorof sudah pernah disampaikan. Oke, yang beradabati cukup diingat. Jadi yang menjadi mubtada nanti apa? Dhamiru raf'in munfasil. Lafadznya apa ya, Pak? Dhamiru raf'in munfasilun. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu isim dhamir, namanya dhamir raf'in, dhamir yang rafa. Karena mubtada harus apa? Rafa, ya kan? Maka namanya dhamir raf'in. Munfasil terpisah karena berdiri sendiri, tidak menyambung dengan kata lain. Jelas? Mislu contohnya, ana arabiyun. Ana arabiyun. Saya adalah orang Arab. Ana dhamirun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada. Jadi ana adalah dhamiru mabniyun, dhamir yang mabni. Karena dhamir memang harus mabni. Fi mahalli rafin, menempati tempatnya rafa. Mubtada'un. Dia adalah sebagai mubtada. Saya tulis dulu biar jelas. Misalnya saya namanya Muhammad. Tulis Muhammadun, Muhammadun Arabiyun. Muhammad adalah orang Arab. Muhammad adalah orang Arab. Ini mubtada. Mubtada sampai apa? Marfu'un. Mubtada'un marfu'un. Tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Jelas? Jelas sampai di sini. Jadi mubtada'un marfu'un, mubtada di rafa'. Tanda rafa'nya apa ya, Pak? Tanda rafa'nya apa? Alamatu rafihi, tanda rafa'nya dengan dhamma. Alamatu rafihi dhamma atau ad-dhamma. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Kenapa dengan dhamma ya, Pak? Karena isim mufrad. Jelas? Karena apa? Isim mufrad. Difahami? Nah, sekarang Muhammad dibagi dengan domirnya ala Arabiyin. Saya orang Arab. Muhammad bilang ana Arabiyin. Saya orang Arab. Lah, ana di sini kan isim apa ya, Pak? Isim domir. Kata ganti, kata untuk menggantikan Muhammad. Muhammad bilangnya enggak Muhammad, tapi bilangnya saya. Saya orang Arab. Nah, saya di sini adalah menggantikan Muhammad. Entah? Ini namanya isim domir. Nah, domirnya ini namanya domiru, namanya apa? Domiru rof'in. Kenapa dikatakan domir rofa? Ya karena menempati tempatnya rofa. Karena mubtada kan harus apa? Marfu, ya enggak? Makanya namanya domiru rof'in. Munfasil. Ini nama ya, nama jadi harus selalu diingat. Nama terus diingat. Namanya domir rofin munfasil. Munfasil itu artinya terpisah atau berdiri sendiri. Paham ya? Saya kasih contoh. Kalau yang tidak berdiri sendiri, katakan artinya kitabun, artinya apa ya, Pak? Sebuah kitab. Anak artinya apa ya, Pak? Saya. Lah, kalau mau mengatakan kitab saya, itu tidak kitabun anak. Jelas? Tidak mengatakannya kitabun anak. Apa sebab? Sebabnya ini adalah ana domirnya adalah domiru rofa'in. Maksud. Berarti tidak boleh mengatakan kitabun ana. Tapi apa ya, Pak? Kitabku. Jadi ananya ini diganti dengan apa? Huruf ya. Ini namanya domirnya muttasil. Domirnya bersambung, tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri ini ana. Bersambung menjadi kitabi. Maksud, karena ana ini adalah khusus untuk domir rofin, domir rofa. Paham? Jelas. Di sini ketika mengatakan ana arabiyun, saya adalah orang Arab, ana di sini namanya domir rofin munfasil. Paham? Jelas. Kita lihat ana domirun mabniyun. Jadi ana itu termasuk domirun mabniyun. Karena domir itu harus mabni. Fi mahalli rof'in. Ini istilah lagi. Menempati rofa. Jadi domir ini menempati rofa. Kenapa menempati rofa? Ya karena menempati tempatnya mubtada. Las. Sehingga mengatakannya fi mahalli rof'in mubtada. Menempati rofa karena sebagai mubtada. Maksudnya sudah plong belum? Sudah plong belum? Kalau Muhammadun itu kenapa kau langsung mengatakan mubtadaun marfuun? Ya karena memang dia isimnya mu'rab. Mu'rab itu kan langsung bisa dideteksi rofaknya dengan doma ketika si mufrad. Jelas? Jelas. Musanna berarti rofaknya dengan alif. Karena mu'rob, mu'rob itu ada tandanya. Kalau mu'rob itu ada tanda rofaknya. Tanda rofak itu kan ada domah, ada alif, ada wawu. Itu berarti yang punya tanda itu isimnya namanya isim mu'rob. Kalau tidak ada tanda itu isimnya nanti mabni. Ini anak kan gak ada tanda rofaknya. Makanya dikatakan isimnya apa? Mabni. Karena gak ada tanda. Tanda rofak. Rofaknya atau tanda i'rubnya. Faham? Makanya di sini dikatakan. Fi mahali rofak. Menempati tempatnya roh. Rofak. Karena sebagai mubtada. Baik. Sebelum Pak Akhlo Yusuf ini yang pertama dari isim mabni ketika sebagai mubtada yaitu ismun domir, isim domir. Contohnya ana arabiyyun. Misal lagi anta talibun. Anta talibun. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Enggak ada artinya. Artinya apa ini anta talibun? Kamu seorang siswa. Anta itu artinya kamu. Kamu seorang laki-laki. Saya bilang anta. Talibun seorang siswa. Taib. Anta itu di awal jumlah. Dan dia adalah isim. Paham? Kalau ada isim di awal jumlah, namanya apa? Mubtada. Paham? Mubtada itu kan harus marfu, ya apa tidak? Kenapa di sini ke antu? Jawabannya apa? Karena anta isim domir. Isim domir itu adalah isim yang mabni. Mabni itu berarti tidak mengalami perubahan harokat. Acik terus. Sehingga anta di sini yang kedudukannya adalah sebagai mubtada, mengatakannya menjadi fi mahali rofa'i, menempati rofa', menempati tempatnya rofa', karena dia sebagai mubtada. Sehingga anta adalah domirun abdiyun. Dumir yang mabni fi mahali rofa'in mubtada. Dia menempati rofa' sebagai mubtada. Karena mubtada harus marfu. Ya. Dikatakan menempati ya karena memang menempati posisinya mubtada. Sehingga mengatakannya fi mahali rofa'in. Itu saja yang diingat. Mungkin kalian terbebani bahasa fi mahali itu. Lah, anta masmuka. Yusuf. Lah kalau saya katakan Yusuf. Yusuf Talibu. Mubtadanya mana ya, Pak? Yusufu, tadanya Yusufu. Isim di awal jumlah. Kenapa Yusufu ini tidak ditambin? Karena ismu lagi layang sebut. Isim yang tidak bertambin. Yusufu, Talibu. Ini langsung boleh mengatakan Yusufu mubtada'un marfu'un. Mubtada yang dirofa karena dia adalah memiliki tanda rofa. Siapa yang memiliki tanda rofa? Ya, isim yang mukrur. Jelas? Yang memiliki tanda rofa kan isim yang mukrur. Isim mufrad rofanya dengan dhammah. Gitu? Isim musanna rofanya dengan alif. Itu si mukrur. Sehingga langsung bisa mengatakan ya, sebagai mubtada'un marfu'un. Sembilan isim, ya isim mu'rab itu, ketika dia sebagai mubtada' langsung mengatakannya mubtada'un marfu'un. Mubtada yang dirofa'. Dirofa'nya dengan apa? Ya ada yang dengan tanda dhammah, kalau mubtada' dengan tanda dhammah pula, ismul ladzilah, ya sorry. Paham? Paham, baik. Nah, ketika Yusuf saya ganti dengan anta, anta tolibu. Nah, anta ini kan kelompok isim domir. Isim domir itu bukan isim mu'rob. Maksudnya, karena dalam rangkaian penyebutan isim mu'rob kan isim domir gak disebutin, ya enggak? Ya gak disebutin, berarti isim domir tidak masuk isim mu'rob. Tapi ketika kita pelajari isim mabni dari apa yang sudah lewat, ternyata isim domir masuk pada isim mabni. Sudah? Ya. Karena masuknya isim mabni, itu gak boleh serta-merta mengatakan anta itu adalah langsung domi apa? Mubtada'un marfu'un, tidak boleh. Tapi sebutkan keadaannya dia dulu. Anta isim domir. Isim domir itu mabni karena harfanya ajr. Karena dia adalah di depan isimnya, maka mengatakannya fi mahali rofa'in. Dia nempati rofa karena sebagai mubtada. Paham? Iya. Yang kedua, contoh dari isim yang mabni adalah isma isyaratin, isim isyarat. Isim yang untuk mengisyaratkan, penunjuk. Penunjuk jarak dekat seperti hadza, hadi. Jarak jauh dzalika, tilka. Itu contohnya. Lihat yang isim isyarat. Hada min fadli rabbi. Hada min fadli rabbi. Ini adalah termasuk anugerah Rabbku. Hada min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Rabbku. Hada ismu isyarati. Hada itu isim isyarat. Mabniyun. Saya tanya dulu. Kenapa hada dikatakan mabniyun? Jawabannya apa? Karena tidak masuk. Tidak masuk isim mu'rob. Begitu caranya mengingatnya. Kalau dikatakan hada, kenapa dikatakan ismu isyaratin mabniyun, isim isyarat yang mabni. Kenapa dikatakan mabniyun? Ya karena hada ini tidak masuk dalam kelompok isim-isim yang mu'rob. Kalau gak masuk kelompok isim mu'rob, ya jadi isim mabni. Begitu caranya ya. Makanya isim mu'rob itu harus hafal. Isim mu'rob itu harus hafal. Isim mabni bagaimana? Ya harus hafal juga. Harus hafal juga. Baik. Ismu isyaratin mabniyun fi mahalli rafin. Nah, saya tanya lagi. Kenapa dikatakan fi mahalli rafin, ikhwah? Karab menempati posisinya mubtada. Sehingga dikatakan fi mahali rafin mubtada. Jelas? Jadi untuk isim yang mabni dikatakan fi mahali menempati, itu nanti tergantung tempatnya di mana. Kalau tempatnya di tempatnya mubtada, berarti fi mahali plus paham. Berarti nanti bisa fi mahali jarir, ya bisa sekali. Plus bisa sekali fi mahali jarir. Seperti kita buka, kita bukuma, kitabmu. Kita bukan kitab anta kan? Kitabun anta kan bilangnya kita, tidak kitabun anta. Kalau kitabun anta, anta itu kan domiru rof'in. Tadi kan sudah dijelasin kan? Domiru rof'in. Munfasil. Sehingga gak boleh mengatakan kitabun anta, tapi kita buka laka itu kan domir. Nah domirnya nanti ini tidak fi mahali rof'in. Karena sebagai mudhofun ilaih berarti apa? Fi mahali jarin. Gitu. Ini biar gak bingung saya. Fi mahali rafin, fi mahali rafin sih gimana? Ya tergantung tempatnya. Karena dia menetapi tempatnya mubtada, karena mubtada rafa, ya dia fi mahali rafin. Plus yang mengalami kesulitan dengan penjelasan ini berarti dia kesulitan di dalam menerjemahkan istilah-istilah. Rofak siapa, magni siapa, isim isyarat siapa. Nah, kalau di sini mengalami kesulitan, berarti ini kesulitan menerjemahkan ini. Tapi belajarnya itu harus diulang-ulang untuk menghafal artinya. Untuk menghafal apa, Pak? Arti. Baik? Nah, barakallahu'alaikum warahmatullahi. Saya ingatkan sudah ya di awal-awal ya kalian. Sering dibaca, diartikan, sering dibaca, diartikan, biar nanti istilah-istilahnya itu dikuasai. Kelemahan orang belajar bahasa itu karena tidak menguasai istilah sehingga merasa kesulitan. Arti-arti tidak dikuasai sehingga mengalami kesulitan. Kesulitannya di situ saja. Kesulitannya di situ. Lah kita kan cuma tinggal hadza ismi syarat mabni fi mahalli rafin mubtada. Nah ini kalau arti-arti ini enggak dikuasai sebelumnya padahal ini sudah ada semua, itu nanti mengalami kesulitan. Saya tanya dulu, ismi syarat sudah mabni dijelaskan? Sudah. Mabni sudah dijelaskan? Sudah. Raf mubtada rafa sudah dijelaskan? Sudah. Sekarang kan tinggal menjelaskan fi mahalli. Fi mahali kan belum menjelaskan. Kita menjelaskan di sini. Fi mahali itu menempati. Anta itu menempati tempatnya siapa kalau di awal? Mubtada kan? Mubtada kan harus mabni. Sementara dia itu adalah mabni, tidak masuk dalam jajaran kelompok isim yang mukrob, berarti dia mengatakannya fi mahali rafa'i. Mubtada. Ini baru dua ya, baru contoh dua. Jadi kalau contoh isim mausul, saya tidak akan menambah dulu. Yang penting yang perlu kita tegaskan di sini, mubtada kalau dia bentuknya isim mu'rab, kalian mengalami kesulitan apa enggak? Tidak ya? Tidak mengalami kesulitan. Untuk isim yang pertama, mubtada bentuknya isim mu'rab. Mubtada pertama adalah bentuknya isim mu'rab. Terjemahan kalian apa? Pemikiran kalian apa kalau disebutkan mubtada itu isim mu'rab? Ya sekali kalian ingat apa berarti? 9 isim itu. Jadi kalau ada kata-kata, setiap kita dapat ada kata-kata isim mu'rab itu harus ingat semuanya 9 isim itu. Jangan isim mu'rob, yang ingat cuma isim mufrad tok. Lah ya enggak benar. Umat lagi nanti. Ingat ya, jadi kalau ada kata-kata mubtada yang pertama adalah imma isman mu'roban, ada kalanya isim mu'rob. Itu langsung terjemah di otak kita 9 isim. Paham ya? Mubtada itu kelompok marfu, berarti yang harus hadir di otak kita apa itu? Berarti 9 isim beserta tanda rofaknya. Paham ya? Jadi Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna, begitu cara mengurutkannya. Muslimun, Muslimani, Muslimuna, Muslimatun. Paham ya? Masajid, al-aulad. Itu untuk contoh-contohnya. Oh ini dengan domah-domah-domah. Oh ini dengan halik, ini dengan lagu. Ini dengan domah muqaddar karena maksud. Ya, dengan domah muqaddar karena mankus. Itu isim mu'rohnya. Paham? Yang kedua, mubtada bentuknya isim mabni. Ya harus kita terjemahkan isim mabni si apa saja. Sebabnya ada isim domir, ada isim isyarat, ada isim mausul, isim syarat. Itu harus hadir. Makanya di awal-awal kitab kan sudah ada penjelasan apa? Ini sebagian istilah-istilah yang nanti akan terpakai. Nah, istilah itu harus dikuasai. Cara menguasai ya harus selalu dibaca, dihafal. Paham ya? Saya selalu berulang yang demikian ini karena penting. Ya karena penting. Sementara isim mabni itu kan harakatnya ajak terus karena mabni. Nah, ketika isim mabni ini posisinya sebagai mubtada, paham ya? Posisi isim mabni itu sebagai mubtada, sementara mubtada itu harus apa ya? Marfu, maka mengatakannya isim mabninya ini adalah fi mahalli rafin. Las, jadi kalau semua isim mabni yang dia itu nanti sebagai mubtada itu mengatakannya fi mahalli rafin mubtada. Oke. Qul fiddin hadzani wa hadzallah. Kita dua contoh dulu dan masuki contoh yang berikut besok pagi insyaAllah. Allahu a'lam bissawab wa bil taufiq subhanaka Allahumma rabbana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.